Jauh bukan. Ora bocah sing galak yo wis men omongane sengah gawe aku susah nanging aku akan bisa tak tompo gawe tulus hati tapi mau siramu tekan saiki mungkin wis dadi jodohne senajan kahanane ayo mungkin wes tadi jodoh ne, senajan kahanan ne, koyongin ne. Oke, luar biasa pun juga lah ya, disambung dengan lagu seperti yang dulu, seperti yang dulu.